Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sha'ni kullah. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإخوة الأحبة، saudara-saudara sekalian. Kita akan kembali melanjutkan tentang pembagian manusia dalam menyikapi hidayah, menyikapi nas, menyikapi rasul yang datang kepada mereka. Kita telah sebutkan tiga pembagian. Yang pertama, al-mu'minun, mereka lah yang menerima apa yang dibawa oleh rasul, zahiran wa batinan. Yang mereka dua tingkatan, ya, ahlul fiqhi wa tahqiq. Yang kedua ada ahlul hifzi wa dhabti. Kemudian golongan yang kedua adalah al-kafirun, mereka lah yang menolak nas-nas yang dibawa oleh para rasul, zahiran wa batinan, luar dan dalam. Kemudian yang terakhir, kita telah sampai kepada penjelasan tentang bagian manusia yang ketiga. Mereka adalah al-munafiqun, yang menerima secara zahir Islam, nas-nas yang dibawa Rasul. Lisannya mengatakan beriman, tapi hatinya menolak. Menerima hanya zahiran, duna batin. Hanya menerima apa yang terdengar, terlihat oleh manusia, seolah-olah dia menerima konsep Islam, menerima risalah Rasul. Wa idza qila lahum وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Kalau mereka berjumpa orang-orang beriman, mereka akan mengatakan آمَنَّا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Kalau kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maka mereka berkata, sesungguhnya kami masih bersama kalian. إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Kami hanyalah memperolok-olok mereka saja. Dan orang munafik ini lebih berat daripada orang kafir. Karena itulah sifat-sifat Allah terangkan tentang mereka lebih banyak daripada sifat orang kafir. Karena mereka berselubung di balik keislaman. Hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Karena itulah banyak sekali tentang mereka Allah singkap. Bahkan dikhususkan satu surat, namanya surat Al-Munafiqun. Dan mereka akan ada sepanjang zaman. Dalam setiap keadaan mereka ada. Ya. Dan tentunya hendaklah kita berusaha untuk mengetahui sifat-sifat mereka, berlindung kepada Allah, jangan sampai ada pada kita. Jadi yang ketiga, alladzina qabilu ma jaa bihir rasulu wa amanu bih, mereka lah yang menerima apa dibawa rasul, beriman dengannya zahiran, wa jahaduhu wa kafaru bih batinan. Zahirnya beriman, tapi batinnya, hatinya memendam kekafiran, menyimpan kekufuran. Ya, yang Allah telah sebutkan mereka dalam dua perumpamaan, perumpamaan api dan perumpamaan air hujan. Yang mereka hanya menerima baranya saja. Ya. Perumpamaan mereka bagaikan orang yang menghidupkan api dalam kondisi gelap gulita, maka api tersebut bercahaya menyinari sekelilingnya. Bagikan perumpamaan orang-orang yang telah datang kepadanya nas, sampai kepadanya wahyu, ya, yang sempat menyinari hatinya, sempat hinggap dalam hatinya iman. Thumma dhahaballahu binurihim. Tiba-tiba, ya, Allah hilangkan cahaya, ya, cahaya mereka, ya, karena mereka iyadzan billah kafir kepada Allah Jalla wa'ala, awalnya beriman kemudian kafir. Tapi tidak mereka tampakkan kekufuran mereka. Mereka sembunyikan dalam hati mereka. Karena ada kemaslahatan hidup bersama orang beriman. Dapat mengambil keuntungan dari mereka. Perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan api yang telah menyala. Menerangi sekitarnya. Kemudian Allah padamkan cahaya tersebut. Yang bersisa hanyalah bara-bara yang tak memberikan cahaya dan hanya membakar semata. Ya. Kemudian Ini perumpamaan yang pertama, dan inilah orang-orang munafik tingkatan pertama. Ya, jenis yang pertama, orang-orang yang mereka tahu kemudian menjadi jahil, melek kemudian menjadi buta, mengimani kemudian menjadi kafir. Merekalah pemimpin-pemimpin kemunafikan, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul di masa Rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, adapun jenis yang kedua dari orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang ya tak memiliki ilmu sebagaimana yang pertama. Mereka hanyalah taklid, ikut-ikutan belaka kepada para ya pemimpin-pemimpin mereka. Perumpamaan mereka bagikan perumpamaan, Allah sebutkan dalam Quran, bagikan perumpamaan air hujan, aw kasayyibim minas sama, bagikan air hujan yang turun dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Hujan datang, dalam hujan tersebut ada kegelapan, mendung yang pekat, ada halilintar, ya, ada pula kilat. Allah katakan ya kadzul barqu yakhtafu absarahum. Ya. Hampir-hampir kilat menyambar penglihatan mata mereka, tapi mereka pejamkan mata mereka. Ya, mereka tutup telinga-telinga mereka. Inilah perumpamaan orang-orang jahil dari orang-orang munafik yang hanya ikut taklid kepada pemimpin mereka. Merekalah yang menutup cahaya, menutup yakni pendengaran mereka tatkala mendengarkan wahyu sehingga tak sampai kepada mereka. Mereka tutup seketika. Ya, yakadul barqu yakhthafu absarahum. Hampir-hampir kilat menyambar penglihatan mata mereka. Kilat itu adalah merupakan ya, kiasan dari berbagai macam yakni sinar cahaya wahyu yang begitu kuat, tapi kena lemahnya mata mereka tak mampu memandangnya. Mereka pejamkan. Ya. Aw kasayyibin minas sama'i fi dhulumatin wa bardun warq yaj'alun asabi'ahum fi adhanihim. Tatkala mereka mendengar petir halilintar, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di telinga mereka. Hadharul maut, karena takut mati. Ya. Petir itu adalah merupakan kiasan berbagai macam bentuk ya ancaman-ancaman dalam Islam dari wahyu Allah Subhanahu wa taala tak sampai ke mereka. Mereka tutup semua telinga mereka. Ini perumpamaan yang kedua. Ya. Tatkala petir menyambar seketika terang, ya. Masyafi mereka berjalan. Wa idza azlama alaihim qamu. Ya, ketika petir tersebut hilang kilatnya, seketika mereka pun tak tahu ke mana harus berjalan. Mereka pun berhenti. Kebingungan. Ya. Tatkala mereka kebingungan mana harus diikut, mereka pun akhirnya mengikuti para pemimpin-pemimpin mereka. Ya, karena mereka merasa pemimpin mereka lebih baik pemahamannya terhadap apa yang dibawa Rasul. Ya, akhirnya mereka pun mengikuti pemimpin-pemimpin tersebut secara membabi buta. Mereka mengatakan pemimpin kami tentulah lebih tahu daripada kami. Ya, sampai di situ. Kita lanjutkan. Faya lillahil ajab. Alangkah aneh, kata Ibnu Qayyim. Awalaysa ahluha wadzabuna anha wal muntasiruna laha wal mu'azzimuna laha wal mukhalifuna li ajaliha. لأجلها آراء الرجال المقدمون لها على ما خالف أعرف بها أيضا منك وممن اتبعته. Alangkah aneh, kata Ibn Qayyim, bukankah ahlun nusus, orang-orang yang paham terhadap nas-nas yang datang dibawa oleh para rasul, dhabun anha, yang mereka senantiasa membela nas-nas ini, ya, al-muntasiruna laha, yang selalu berupaya untuk ya mengangkat setinggi-tingginya nas tersebut, al-mu'adzimuna lah, yang mengagungkan nas tersebut, yang mereka al-mukhalifuna li ajliha ara' rijal, mereka nekat menyelisihi pendapat manusia manapun ketika menyelisih nas, yang mereka lebih mendahulukan nas atas segala sesuatu yang menyelisihinya. Apa, bukankah mereka lebih tahu daripada engkau dan daripada orang-orang yang kau anggap sebagai pemimpin-pemimpinmu? Ya. فَلِمَا كَانَ مَنْ خَالَفَهَا وَعَزَلَهَا عَنِ الْيَقِينَ وَزَعَمَ أَنَّ الْهُدَى وَالْعِلْمَ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهَا wa annaha adillatun lafziyatun la tufidu syai'an min al-yaqini wa la yajuzu an yuhtajja biha 'ala mas'alatin wahidatin min masail at-tauhid was-sifat wa yusammiha adh-dhawahir an-naqliyah wa yusammi ma khalafaha al-qawati' al-aqliyah falima kana ha'ula ahaqqu biha wa ahluha wa kana ansaruha وكان أنصارها وأنصارها والذابون عنها والحافظون لها هم أعداؤها ومحاربيها. Kata Ibnu Qayyim, alangkah anehlah kalian ini, orang-orang yang menghafalkan nas, memahami nas, membela nas, mengagungkan nas wahyu yang dibawa oleh para rasul, bukankah mereka lebih paham daripada pemimpin-pemimpin kalian, lebih mengetahuinya? Ya, bagaimana mungkin orang yang menyelisihi nas sebagaimana ahlu kalam, menyelisihi wahyu, menyelisihi banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak Allah tak layak punya sifat rahmat. Ya, kata mereka. Allah mengatakan tsumma istawa 'al 'arsy, kemudian bersemayam di atas, tak layak Allah bersemayam. Bal yadahu mabsutatan, tapi kedua tangannya terbentang, tak layak Allah punya tangan. Mereka selalu menyelisihi nas. Kata beliau, falima kana man khalafa, bagaimana dijadikan orang-orang yang menyelisihi nas, wa azalha 'anil yaqin, yang menghilangkan ya nas-nas tersebut yang seharusnya itu yang diambil karena dia yakin, wa za'ama annal huda wal ilma la yustafadu minha, dan mereka mengklaim bahwasanya petunjuk dan ilmu tak akan didapatkan daripada wahyu, daripada nas. Bagaimana kata Fakhruddin Ar-Razi, yang memahami Quran secara tekstual akan membuat dia keluar daripada Islam. Itu perkataan Ar-Razi sebelum dia kembali kepada akidah Ahlussunnah. Ya. Kata mereka, Quran itu tak dapat diambil petunjuk langsung daripadanya. Ya. Harus melalui penterjemah Ahlul Kalam baru dapat diambil. Dia tidak memberikan ilmu karena banyak bertentangan dengan akal, kata dia. Berpuluh bahkan beratus ayat tentang sifat mereka tentang karena tak sesuai dengan akal mereka. Kata mereka, Allah tak mungkin turun sepertiga malam. Allah tak mungkin tertawa, Allah tak mungkin tersenyum, Allah tak. Mereka nafikan banyak hadis, mereka nafikan banyak ayat. Ya. Bagaimana orang-orang semacam ini yang mereka kerjanya hanyalah menyelisih nas, menganggap petunjuk dan ilmu tak dapat diambil daripada wahyu. Wa annaha adillatun lafziyah, kata mereka ini semua adalah merupakan ya lafaz-lafaz, ya pemahaman-pemahaman yang sifatnya lafziyah. Ini tekstual, tak dapat dipahami demikian. Selalu mereka mengatakan Islam tak boleh dipahami secara tekstual, tapi kontekstual. Seolah-olah keren, tekstual, kontekstual. Ya, padahal maksud mereka adalah mempintir ayat untuk menolaknya. Mereka tak berani mengatakan ini bukan bagian daripada Quran. Ini ayat dari Quran. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy, itu ayat daripada Quran. Tapi tafsirannya bukan seperti itu. Tak mungkin Allah bersemayam. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, datanglah Tuhanmu di hari kiamat dan malaikat bersaf-saf. Kata mereka, tak mungkin Tuhan datang. Kata mereka, ini semua adalah, kata mereka apa? Ya. Ini seluruhnya, kata mereka, adillatun lafziyah, ini adalah merupakan tekstual belaka. La tufidu syai'an min yaqin. Pemahaman tekstual ini tidak bisa sampai kepada ilmu yang yakin. Jadi bagaimana ilmu yakin? Ilmu yang yakin adalah ilmu yang berdasarkan dengan logika. Karena menurut mereka, ya, logika itulah yang menghukumi nas. Ya. Andai kata logika tak menerimanya, wajib ditakwilkan. Jadi menjadi hakim terhadap nas logika. Logika yang mengatakan benar, tak benar, salah, tak salah, sesat, tak sesat. Bukan nas. Ya. La yajuzu an yuhtajja biha, tidak dapat dijadikan hujah nas-nas ini. Ala masalatin wahidah min masail tauhid was sifat, tidak dapat dijadikan sebagai argumen hujah untuk menetapkan satu masalah, jangankan seribu, satu masalah pun tak bisa. Ditetapkan dengannya berbagai macam permasalahan yang berkaitan tentang tauhid dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Tom dengarlah omongan orang-orang yang seperti ini. Subhanallah, andai kata Allah turun sepertiga malam katanya, berarti siapa di atas? Dia bayangkan Allah seperti kita, berarti aras kosong. Subhanallah. Kemudian kalau dikatakan turun sepertiga malam, kita mengatakan bukankah malam itu berbeda-beda? Ya, di sini malam, di sana siang, sebagian tempat sore, terus berputar, berarti Allah tak naik-naik. Ini logika mereka. Jadi bukan turun, tak mungkin Allah turun. Ya, mengatakan Allah turun itu orang Wahabi. Padahal Allah yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi thuluthil lailil akhir ila samai dunya, di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Siapa yang mengatakan? Nabi. Subhanallah. Berarti Nabi menyesatkan manusia. Itu mafhumnya. Padahal Nabi orang yang paling paham dengan bahasa Arab, dan para sahabat orang yang paling paham tentang apa dikatakan Nabi. Nabi afsahu man nataqa bi lughatid dhad, yang paling fasih berbicara bahasa Arab Nabi SAW. Ya. Apa makna Nabi tak bisa rupanya menterjemahkan kepada umat? Bukan ini maknanya, bukan turun. Subhanallah. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, hal min mustaghfir? Apakah ada yang meminta padaku ampunan? Fa'aghfiralah, aku ampuni dia. Kata mereka, mustahil. Yang mengatakan Allah turun itu Wahabi. Wahabi itu sama dengan Yahudi agamanya. Ketika menyifati Tuhan sama dengan Yahudi. Iya dan billah. Orang-orang ahlu sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, tidak berani berkata-kata tanpa ilmu. Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, mereka tetapkan. Yang mengatakan Allah turun itu bukan kita, tapi Nabi SAW. Yang mengatakan Allah di atas langit itu siapa? Nabi, bukan kita. Dan Allah Jalla wa'ala, bukan kita. Jadi kata mereka, Allah tak, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mampu menjelaskan dengan baik dan benar. Itu intinya. Nabi itu tak mampu menjelaskan dengan baik dan benar. Kalau kau pahami perkataan Allah dan Nabi secara zahir, secara tekstual, kata mereka, engkau akan keluar daripada Islam. Berarti Quran bisa mengkafirkan kaum muslimin. Subhanallah. Padahal Nabi tak pernah bicara apa yang mereka bicarakan. Sahabat pun demikian, mereka terima dengan apa adanya. Tak ada yang membantah, tak ada yang mengatakan sebagaimana yang mereka katakan. Ya. Kembali ke pembahasan ini. Kata mereka, tak bisa dijadikan hujah sedikit pun. Ya, al-adillah al-lafziyah ini, kata mereka. Wa yusammiha adh-dhawahirun naqliyah, kata mereka, ini semua adalah merupakan ya, zahir daripada penukilan, atau ini adalah merupakan tekstual belaka, bukan itu yang benar. Di balik tekstual itu ada pemahaman. Siapa yang paham? Hanya kami ahlul kalam. Padahal ahlu kalam pun mereka berselisih satu sama lain perselisihan yang sengit. Dalam menetapkan berapa sifat Allah saja ahlu kalam berselisih. Tak sama antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abdullah Ibn Kullab, berbeda. Tak sama. Ada yang menetapkan 7, ada yang menetapkan 12 sifat, ada yang menetapkan 20 sifat. Ya. Wa yusammi ma khalafa al-qawatil aqliyah, dan apa yang menyelisihi nas-nas ini, yang menyelisihi wahyu ini, yang menyelisihi Quran sunnah, ya, dalam menterjemahkan sifat-sifat Allah, ini namanya adalah al-qawatil aqliyah, pemahaman akal yang absolut, mesti dia yang benar. Akal yang menjadi pemahaman yang absolut, benar, tak mungkin salah. Nas bukan itu maknanya, itu zahirnya. Ya. Sebagaimana lebih parah lagi, ya, orang-orang ahlu batin, al-batiniyah, yang mereka mengatakan setiap lafaz Quran ada zahirnya, ada batinnya. Yang batinnya hanya kami yang paham. Ya. Maka mereka tafsirkan apapun yang mereka maui. Falimakana haula ya haqqu biha, falimakana haula haqqu biha wa ahlaha. Mengapa dikatakan mereka lebih paham dengan nas, mereka lebih layak disebut ahlun nas, padahal mereka meninggalkan nas, mendahulukan akal? Mengapa dibalik? Mengapa pula mereka mengklaim sebagai ahlu sunnah? Ahlu sunnah jamaah itu yang mengatakan Allah SWT tak bersemati saras, kata mereka. Itu ahlu sunnah jamaah. Yang mengatakan Allah bersemati saras itu Wahabi. Itu yang mereka ungkapkan. Ya. Kata mereka Wahabi agamanya mirip dengan agama Nasrani, Nasara. Ya. Yang mengatakan bapak di atas, diangkatlah putra, ditetapkan di sampingnya, begitulah. Ya dan billah. Subhanallah. Wa kana ansaraha wa kana ansaruha wadhabun anha wal hafidun lahum a'da'uha wa muharibiha. Sementara mereka balik. Orang-orang yang membela sunnah Nabi SAW, membela nas-nas wahyu dari Quran sunnah. Ya, yang menjaga itu semua, itulah yang mereka jadikan sebagai musuh-musuh mereka. Itu yang mereka perangi. Peperangan yang sengit. Subhanallah. Walakin hadhihi sunnatullah fi ahli batil. Tetapi ini merupakan sunnatullah, ketentuan Allah terhadap ahlul batil, orang-orang atas kebatilan. Annahum yu'aduna al-haqqa wa ahlah. Memang mereka senantiasa akan memerangi, memusuhi kebenaran dan orang-orang yang di atas kebenaran, dimusuhi. Subhanallah. Ahlul batil demikian, dihalang-halangi. Jangan ada kajian salaf, jangan ada dakwah salaf. Halangi, bendung. Wahabi bahaya, menyesatkan. Usir ustadznya, jangan kasih masuk ke negeri kita. Itulah yang mereka katakan dan mereka lakukan. وَيَنْسِبُونَهُمْ إِلَى مُعَادَاتِهِ وَمُحَارَبَاتِهِ. Bahkan mereka mengatakan ini orang-orang, maksudnya adalah yang berpegang dengan nas. Kata mereka inilah yang memusuhi nas, inilah yang memerangi nas. Subhanallah. Rafidhah alladzina 'adu ashhab Muhammadin. Bagikan kaum Rafidhah yang mereka memusuhi sahabat-sahabat Muhammad. Begitulah mereka ahlul batil. Memusuhi ahlu sunnah sebagaimana Rafidhah memusuhi para sahabat-sahabat Muhammad. Ya. Balu ahla baiti, bahkan mereka memusuhi hakikatnya adalah keluarga-keluarga daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu baiti Rasulullah mereka musuhi. وَنَسَبُ أَتْبَعَهُ وَأَهْلَ سُنَّتِهِ إِلَى مُعَدَتِهِ. Mereka balik. Yang memuliakan ahlu baiti Rasulullah dari ahlu sunnah jamaah, memuliakan para sahabat, dikatakan inilah yang memusuhi sunnah, inilah yang memusuhi Nabi, inilah yang memusuhi ahlu bait. Itu kata mereka. Mereka balik. Rafidhah mengatakan sahabat itu memusuhi ahlu bait. Ya. Padahal mereka yang memusuhi ahlu bait, bahkan mereka yang membuat terbunuhnya Husain. Jelas. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin yang mereka getol melarang Nabi SAW jangan masuk ke Masjidil Haram ketika ingin umrah pada tahun ke-6 Hijriah, seolah-olah mereka lah juru kunci Masjidil Haram, mereka lah ahlu Masjidil Haram. Kata Allah وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ, bukan mereka wali-wali Masjidil Haram, tak layak. إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ, yang layak menjadi wali-wali penjaga masjid Allah Subhanahu wa taala, Baitullah ini adalah al-muttaqun, orang-orang bertakwa. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan orang tak mengerti. Seolah-olah mereka mengatakan kamilah wali-wali yang paling paham tentang nas, padahal mereka yang menterlantarkan nas, menginjak-injak nas. Ya. Wal maqsudu, maksud saya, kata Ibnu Qayyim, anna haula'il munafiqin sinfan, orang-orang munafik itu dua bagian. Kembali ke pangkal kajian, maksudnya ringkasannya orang munafik dua, a'immatun wa sadatun. Pertama adalah para pemimpin-pemimpin kemunafikan, penyuruh-penyuruh kemunafikan, yad'una ilan nar, yang menyuruh pengikutnya ke neraka. Wa qad maradu 'alan nifaq, yang mereka membangkang di atas jalan kemunafikan. Yang pertama, yang kedua, wa atba'um lahum, para pengikut-pengikut mereka Iman zilatil an'am, yang mereka bagikan binatang ternak yang dicocok hidungnya kemana pun ikut. Wal bahaim, ya, bagikan binatang-binatang ternak dan binatang dan hewan. Al bahaim, hewan-hewan yang lainnya. Fa ulaika zanadiqah mustabsirun, maka yang pertama ini mereka lah kaum zindiq yang masuk Islam untuk merusaknya, mustabsirun, yang mereka itu punya ilmu tapi ilmu mereka menyesatkan, mustabsirun. Ya, ini kaum munafikin. Jil itu banyak kaum munafiknya. Di sana banyak kaum munafiknya. Yang mereka memiliki gelar-gelar, ya, gelar mereka doktor, macam-macam gelar mereka. Mereka punya jabatan. Mereka munafikun. Ya. Subhanallah. Ini yang pertama. Wahaula zanadiqah muqallidun. Yang kedua, mereka adalah orang-orang zindiq ahlu taqlid. Jadi sudah tiga tingkatan. Setiap tingkatan ada dua bagian. Ada pemimpin, ada pengikut. Fahaulai asnafu bani Adam fil ilmi wal iman. Mereka itulah yang tadi sebutkan, ya, bagian daripada ragam anak Adam dalam menyikapi ilmu dan iman. La yujawizu hadhihi as-sunnah. Ya. La yujawizu hadhihi as-sunnah. Lebih dekat sittah. Mereka tak lebih daripada enam bagian ini. Ya. La yujawizu sittah. Manusia itu hanya enam bagian ini saja. Ya. Satu mukminun, dua bagian. Kedua kafirun, dua bagian. Ketiga munafiqun, dua bagian. Mu'minun ada ahlu ilminya, yang kedua ada ahlul hifzi wal dhabti. Al-kufar, orang-orang al-kafirun, dua pula. Ada pemimpinnya sadat, ada muqallidun, demikian juga orang-orang munafik. Allahumma illa man adhar al-kufra wa abatan al-iman. Ada, sekalipun mau dibagi, ada bagian lain. Ya, nanti akan disebutkan beliau, tapi disebutkan terlebih dahulu di sini, ya, secara global. Yang keempat adalah man adhar al-kufra, orang-orang yang zahirnya tampak seolah-olah kafir, wa abatan al-iman, tapi dia menyimpan keimanan. Bersama orang-orang kafir seolah-olah dia kafir, tapi dia beriman. Kenapa demikian? Karena takut dengan mereka. Ya. Kahalil mustadha'afi bainal kuffar, bagikan orang-orang yang mereka lemah hidup di tengah-tengah kaum kafirin. Sebagaimana mukmin ahli Firaun. Mukmin ahli Firaun sebagaimana Asiyah. Ya. Bintu Muzahim sebelum ketahuan istri Firaun. Kemudian tukang sisir Firaun. Masyithah kata mereka. Keluarga Masyithah. Ya. Mu'min alu Yasin dalam surat Yasin, mereka adalah bagian yang keempat, orang yang mereka zahirnya kufur tapi menyimpan keimanan, bagian kondisi orang-orang yang lemah di antara orang-orang kafir. Alladzi tabayyana lahul Islam, yang jelas baginya kebenaran Islam. Walam yumkinhul mujaharah, tapi tak mungkin dia tunjukkan. Bagikan orang-orang yang baru mulai Islam, di tengah keluarganya tak dia tampakkan. Dia khawatir. Risikonya berat. Salatnya sembunyi-sembunyi. Adakah orang seperti ini? Ada. Kalau ketahuan mungkin dia dikeluarkan dari rumah. Mungkin diambil semua nikmat. Ijazahnya dibakar dan seterusnya. Dan itu banyak. Dia sembunyikan. Akhirnya tak tahan dia pun pindah hijrah. Walam yumkinhul mujaharata bikhilafi qaumihi. Tak berani dia terang-terangan menyelisih kaumnya, risiko berat. Sebagaimana orang-orang lemah tinggal di antara kaum kafirin. Lam walam yazal hadad darbu finnas ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang semacam ini masih terus ada sejak masa Rasulullah dan masa setelahnya. Ya, ada sepanjang zaman. Aqsul munafiqina min kulli jin, mereka kebalikan daripada kaum munafik. Kaum munafik menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Kalau mereka zahirnya seolah-olah tampak kafir bersama orang-orang kafir, tapi hatinya menyimpan keimanan. Wa ala hadza, oleh karena itu, fannas, manusia, imma mu'minun zahiran wa batinan, ada yang dia beriman zahir dan batin, mereka adalah orang-orang mukmin. Wa imma kafirun zahiran wa batinan, yang kedua, mereka yang kafir zahir dan batin. Au mu'minun zahiran kafir batinan, yang ketiga, mukmin zahirnya kafir batinnya. Yang keempat, wa imma kafirun zahiran wa mu'minun batinan, atau sebaliknya, zahirnya seolah-olah kafir tapi batinnya beriman. Wal aqsamul arba'atu qad ishtamala 'alayha al-wujud. Empat jenis manusia ini ada dalam wujud alam semesta ini. Dalam bumi ini ada empat manusia ini ada. Di mana kira-kira kita? Yang penting jangan kedua dan jangan ketiga. Alhamdulillah kita tidak menjadi yang keempat. Semoga kita menjadi yang pertama insyaallah tabaraka taala. Mu'min zahirun wa batinan. Ya. Subhanallah. Kalaupun tak dapat menjadi golongan al-ulama, minimal kita mencintai para ulama. Mencintai ilmu. Rajin hadir di majlis ilmu meski tak mampu menjadi para ulama. Ya. Sebagaimana kata sebagian ulama salaf, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Fa illam tastati' fa kun muta'alliman, kalau tak mampu jadi orang alim, mampulah engkau jadi orang yang belajar ilmu. Ya. Fa illam tastati' fa kun muhibban, kalau tak mampu engkau jadi pelajar yang setia, jadilah pecinta saja, pecinta ilmu. Subhanallah. Wala takun rabi'an fatahlak, jangan jadi yang keempat. Tak suka ilmu, tak suka belajar, tak cinta kepada ilmu. Subhanallah. Waqad bayyana al-Qur'an wa ahkamaha. Al-Qur'an telah menjelaskan hukum tentang orang-orang ini semua. Fal aqsamu tsalatsatul awal zahirah. Wa qad istamalat 'alayha awwal surah al-Baqarah. Tiga yang pertama jelas ditafsirkan sifat-sifat mereka ini di pertama kali surah Al-Baqarah. Kalau antum buka Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la riba fi hudal muttaqin, itu mulai Allah menyebutkan sifat orang-orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka berinfak dari apa yang mereka miliki. Terus sampai muflihun, mereka itulah orang-orang beruntung. Selesai. Pindah tentang orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un alaihim. Terus setelah itu Allah jelaskan tentang orang munafik, wa minan nasi man yaqulu amanna, di antara mereka ada yang mengatakan kami beriman. Mulailah Allah menceritakan tentang orang munafik. Munafik ini banyak ayat, orang kafir satu ayat saja. Ya, atau 2-3 ayat ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya. Yang jelas tak banyak sifat tentang orang kafir. Karena jelas. Tapi orang munafik karena peliknya perkaranya butuh penjelasan yang banyak tentang sifat-sifat mereka ini. Lebih bahaya mereka ke orang munafik. Ya, buat film. Ya. Satu kelompok angkat bendera merah putih pakai sarung. Perempuannya pakai jilbab biasa. Musuhnya angkat bendera warna putih. Pakai cadar, celana cingkrang. Subhanallah. Perang. Ujungnya kalahlah yang bawa bendera putih. Kalahlah orang-orang celana cingkrang. Ujungnya perempuan-perempuan yang bercadar semuanya dicabut cadarnya, dilemparkan. Menanglah merah putih. Subhanallah. Seolah-olah orang yang cingkrang, orang bercadar itu anti merah putih. Subhanallah. Ini memang adu domba. Ini orang-orang munafik yang buat film seperti ini. Subhanallah. Ya. Enggak ada lagi konten lain rupanya. Kenapa enggak dibuat bendera PKI kek, entah apa kek? Subhanallah. Nah. Berapa sisa menit? Kembali ya. Baik, kita padakan sambil sini insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ustaz, apa arti zindik? Ya, dalam bahasa Arab, secara bahasa Indonesia. In zindik, zandaqo zandiku, zandaqatun. Bismillah. Orang-orang yang mereka itu berpura-pura Islam karena mencari keuntungan dalam Islam, tapi menyimpan kebencian kepada Islam, kebencian kepada sunnah, kebencian kepada Quran, kebencian kepada para sahabat. Inilah dia zindiq. Setiap kelompok-kelompok yang menyimpan dalam Islam, zindiq. Rafidah itu zindiq, Khawarij itu zindiq, Sufiyah itu zindiq. Ya. Dan apakah sufi juga termasuk daripada orang zindiq? Ya. Tapi mereka bertingkat-tingkat. Tentunya kezindikan bertingkat-tingkat. Ada Ibnu Arabi zindiq. Adalah Al-Hallad zindiq. Hallad mengatakan dia dan Tuhan menyatu. Tuhan menyatu dalam dirinya. Dirinya menyatu dengan Tuhan. Ini Al-Hallaj. Zindiq. Dikafirkan ulama. Ya. Ibnu Arabi mengatakan, wujud daripada seluruh makhluk ini adalah Tuhan semata. Zindiq. Ini lebih dahsyat daripada Al-Hallaj. Lebih kafir daripada kaum Nasara yang mengatakan Allah menitis pada Isa bin Maryam. Ini tidak. Seluruh makhluk dialah Allah. Jalla wa'ala. Ibnu Arabi. Dan para pengikutnya zindiq daripada kaum sufi. Ya. Mereka bertingkat-tingkat. Orang-orang munafik yang intelektual lebih parah. Mereka punya gelar, mereka punya titel, belajar Islam dengan orang kafir. Guru-gurunya, dosennya Yahudi, dosennya Nasara. Belajar Islam. Belajarnya bukan ke Timur Tengah. Belajarnya ke negeri-negeri kufar. Belajar di Australia, Tasmania University, belajar di Chicago, California University, belajarnya di mana? Leiden, Belanda, alumni Leiden, alumni Chicago, alumni Tasmania, ya, dan semacamnya. Pulang ke negeri Islam, banyak buat PR-PR dia. Ya, semua mau dirubah sama dia, dirombak sama dia. Yang sudah-sudah jelas perkaranya mau diragu-ragukan, dibuat ragu-ragu. Jilbab tak wajib. Jilbab itu adalah pakaian tradisi belaka, tradisi Arab tuh jilbab. Jilbab itu pakaian mantel tuh. Ya, yang wajib adalah berpakaian yang layak bagi setiap kaum. Di Indonesia itu jilbabnya kebaya. Ya, itu jilbab. Allahu musta'an. Demikianlah kajian kita. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.